Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قوم مسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufiknya kepada kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sehingga sampai detik ini kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala masih kita rasakan. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang dimilikinya atau waktu yang dimiliki oleh hamba tersebut digunakan untuk mendalami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kebanyakan dari umat manusia terlebih di zaman kita sekarang ini tidak terlepas dari yang namanya kerugian dalam waktu yang ada pada mereka atau waktu yang Allah berikan kepada mereka, yang mana waktu ini merupakan suatu nikmat yang bisa mengantarkan seorang hamba pada kenikmatan akhirat, dan juga sebaliknya dengan waktu ini akan menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang merugi tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal manakala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk duduk bermajlis mempelajari kalamullah wa kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kesibukan yang kita jalani dalam keseharian. Maka kaum muslim wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kesibukan yang ada pada diri seorang hamba jangan sampai ini menghalangi dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadikan dia terhalang dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mana itu merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa ditukar dengan harta. Dan kenikmatan ini hanya akan dirasakan bagi mereka orang-orang yang benar-benar mencurahkan waktu yang Allah berikan kepada dirinya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh mereka para salafus saleh, di mana salah seorang di antara mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladu nabi suyufihim." kalam yang masyhur di kalangan para salafus saleh, mereka mengatakan kalau seandainya mereka para raja dan juga putra-putri atau putra-putra para raja mengetahui kenikmatan yang kita ada padanya, yakni kenikmatan yang dirasakan bagi mereka orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan kebanyakan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kenikmatan yang mereka rasakan itu diketahui oleh mereka para penguasa dan juga putra-putra mereka, maka niscaya mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Tentunya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang itu merupakan kenikmatan yang menjadikan seseorang itu bahagia, merasa senang dengannya, tidak lepas dari yang namanya perjuangan, rintangan. Apalagi sesuatu yang bisa mengantarkan hamba tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan yang lebih singkat atau jalan yang dikatakan oleh mereka para ulama jalan pintas dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan menuntut ilmu. Aqrabu tariqi ilal jannah talabatul ilm. Jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kenikmatan yang kita rasakan dari duniawi, kenikmatan dunia yang itu kita peroleh dengan susah payah, maka terlebih lagi kebahagiaan, kenikmatan yang akan didapatkan atau yang Allah janjikan pada seorang hamba di akhirat, di dunia maupun di akhirat, ini tentu tidak lepas dari yang namanya pengorbanan dan perjuangan. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita, masih memberikan barokah pada waktu yang kita miliki untuk kita gunakan dalam mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karyanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah, bab yang menjelaskan kepada kita hendaknya seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatannya atau apa yang ada di dalam hatinya, ini diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mana kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih dalam faedah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, hadis yang panjang atau juga dikenal dengan hadis Jibril, di mana dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Islam, iman dan ihsan. Dan kita telah masuk pada pembahasan berkaitan dengan rukun kedua, yaitu iqamatus shalah. Dari rukun Islam yaitu iqamatus shalah. Ya mana kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibadah salat ini merupakan ibadah yang mulia di dalam agama Islam, di mana salat ini merupakan ibadah yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran di mana mereka para ulama mereka menyebutkan tentang hukum orang yang meninggalkan salat ini dihukumi sebagai orang yang kafir. Ya. Walaupun tatkala mereka membahas tentang meninggalkan sholat karena malas, namun masih meyakini tentang kewajiban sholat. Ini para ulama khilaf di dalamnya tentang apakah dia kafir ataukah tidak. Terlepas dari itu, mereka semua sepakat seseorang yang meninggalkan sholat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dengan sengaja, apalagi ditambah dia meyakini tidak wajibnya, maka ini dihukumi sebagai orang yang kafir. Seorang yang dia tidak mengerjakan amalan ibadah sholat adalah seseorang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sholat ini merupakan sesuatu yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tatkala seorang hamba dia mengerjakan sholat, pada hakikatnya dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya atau wajib bagi seorang muslim di dalam dia mengerjakan ibadah sholat untuk benar-benar hatinya hadir di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Jangan sampai dia lalai tatkala mengerjakan sholat sehingga menjadikan dia berpikir kesana dan kemari. Nah, dalam keadaan dia sedang mengerjakan ibadah sholat, dalam keadaan dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang demikian ini merupakan sesuatu yang banyak terjadi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak heran, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari yang namanya perbuatan keji dan kemungkaran. Namun mengapa masih dijumpai pada orang-orang yang mereka mengerjakan salat namun terjatuh dalam perbuatan kemungkaran atau perbuatan yang keji? Maka di antara sebabnya ialah dikarenakan hamba tersebut bisa jadi dalam mengerjakan salat dia lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tatkala dia mengerjakan salat hatinya tidak hadir. Ini di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu yang mungkin dia terjatuh dalam kemungkaran atau dalam kekejian, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya orang yang dia telah mengerjakan sholat atau sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tatkala ada orang yang dia mengerjakan sholat namun masih terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar, bisa jadi dikarenakan dia mengerjakan ibadah sholat dia lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah dalam mengerjakan ibadah sholat untuk menghadirkan hatinya di dalam mengerjakan ibadah tersebut, benar-benar dia merasa bahwasanya dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibadah sholat merupakan salah satu dari rukun Islam yang penting dalam agama Islam. Di mana ibadah salat ini merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam setelah syahadah, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya, besarnya perkara salat di dalam agama Islam. Di mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة من الله إلى الرسول. Di antara yang menjelaskan tentang mulianya ibadah solat dan berbedanya ibadah solat dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi kaum muslimin untuk mereka mengerjakan salat di mana Allah wajibkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni wasitatin minallahi ila rasul, dengan tanpa ada perantara antara ya Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun langsung perintah salat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui malaikat Jibril. Namun langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara perkara yang menjelaskan kepada kita tentang besarnya amalan ibadah salat dalam syariat Islam. Di mana ibadah salat ini Allah Subhanahu wa taala langsung wajibkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk mengerjakan ibadah salat, atau Allah Subhanahu wa taala wajibkan ibadah salat ini fi a'la makanin wasalahu bashar. Allah Subhanahu wa taala wajibkan di tempat yang paling tinggi yang sampai padanya manusia, yakni di langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan perintahkan ibadah salat ini tatkala Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Ya, di mana tidak ada manusia yang sampai pada tempat tersebut selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kedua yang menjelaskan kepada kita tentang agungnya ibadah salat dalam syariat Islam. Wa faradaha alaihi fi ashrafi lailatin kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya Lailatul Mi'raj. Perkara yang ketiga yang menjelaskan kepada kita tentang agungnya ibadah salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya ialah di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah salat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya di suatu malam yang mulia, malam di mana Allah Subhanahu wa taala ya memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan Lailatul Mi'raj. Tayib. Wa faradaha alaihi 50 salatan fil yaum wa lailah. Dan perkara yang keempat yang menjelaskan kepada kita tentang agungnya ibadah salat dan pentingnya ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain ialah Allah Subhanahu wa taala tatkala pertama kali mewajibkan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan salat merupakan amalan yang sangat penting. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama, tatkala kita membaca ayat dari ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang suatu peristiwa atau suatu amalan yang ternyata amalan tersebut sering diulang-ulang dalam Al-Quran sebagaimana perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang demikian menunjukkan kepada kita tentang pentingnya perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita untuk kita memperhatikan permasalahan tersebut lebih kita utamakan daripada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Begitu pula ibadah salat. Awal kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Maka ini menjelaskan kepada kita tentang agungnya ibadah salat di dalam syariat Islam, dan ibadah salat merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fahadi arba'atu umur, maka keempat perkara ini, yaitu perkara yang pertama, lam yakun farduha ka fardiz zakati was siyami wal hajj, bal huwa min Allah taala mubasharatan ila Rasul alaihi salatu wassalam. Perkara yang pertama yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan untuk mengerjakan ibadah salat, tidaklah Allah wajibkan sebagaimana Allah wajibkan terhadap ibadah zakat, puasa dan haji. Ya, di mana ibadah salat ini Allah Subhanahu wa taala langsung, secara langsung memerintahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan atau sesuatu yang beda yang ada pada ibadah salat daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah salat ini adalah ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara. Yang kedua, minahiyatil makan, dari sisi tempat. Fahuwa fi a'la makanin wasala ilaihi al-bashar. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini, perintah untuk mengerjakan salat ini, Allah Subhanahu wa taala wajibkan di tempat yang paling tinggi yang sampai padanya manusia. Naam. Tufradu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ardh. Di mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tinggal di bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi Nabi dan juga umatnya untuk mengerjakan ibadah salat tatkala Allah mengangkat Nabi di langit, tempat yang paling tinggi yang tidak ada satu makhluk pun atau tidak ada satu manusia pun yang sampai padanya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, min nahiyatiz zaman, dari sisi waktu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah salat ini pada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Dan yang keempat, fil kamiyati, dari sisi jumlah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tatkala mewajibkan salat ini pertama kali tidak mewajibkan sekali salat, tidak. Namun pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan khamsuna shalah. Dengan 50 kali salat. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mimma yadullu ala mahabbatillahi laha. Maka hal yang demikian ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan kepada Nabi untuk mengerjakan salat selama sebanyak 50 kali salat dalam sehari semalam. Pada pertama kalinya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini menjelaskan kepada kita ala mahabbatillahi laha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah salat tersebut. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk banyak-banyak mengerjakan salat selama sebanyak 50 kali salat. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wa annahu yuhibbu min 'abdihi an yakuna daiman mashghulan biha. Dan Allah Subhanahu wa taala ini sangat mencintai kepada hamba-hambanya manakala hamba tersebut dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan mengerjakan salat. Maka keempat perkara ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang agungnya ibadah salat, mulianya ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berbedanya ibadah salat dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibadah salat merupakan ibadah yang sepantasnya bagi kita senantiasa memperhatikannya dan berusaha untuk menghadirkan hati kita khusyuk di dalam mengerjakan ibadah salat, dikarenakan agungnya ibadah salat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan mengerjakan solat, yang mana solat ini merupakan sesuatu yang menghubungkan antara hamba tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syaikhul Islam mengatakan, walakin Allah ja'ala li kulli syai'in sababa. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu itu memiliki sebab. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu itu memiliki sebab. Lama nazal Rasul alaihi salatu wassalam musalliman li amrillahi qani'an bi faridatillahi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau turun dari langit. Naam. Tatkala mendapatkan perintah untuk mengerjakan salat sebanyak 50 kali salat dalam sehari semalam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima semua itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau turun berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Wasa'alahu Musa, kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza faradallahu ala ummatik?" Kata Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas umatmu wahai Muhammad?" Qala 50 salatan fil yaumi wal lailah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk 50 kali salat dalam sehari semalam. Qala, maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, inna ummataka la tutiqu dzalik. Sesungguhnya umatmu wahai Muhammad tidak akan mampu untuk mengerjakan salat sebanyak itu. Innani jarabtu an-nasa qablaka wa 'alajtu bani Israil ashadd al-mu'alajah. Kata Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku telah mencoba, ya, kepada umat manusia sebelum engkau, dan aku tidak mendapati orang yang paling susah untuk diurusi dalam permasalahan tersebut melainkan Bani Israel. Dengan susah payah aku perintahkan mereka, yakni Nabi Musa alaihi salam ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya umatnya tidak akan mampu untuk mengerjakan solat selama atau sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Karena hal yang demikian ini telah Nabi Musa coba pada Bani Israel. Ya, dalam keadaan mereka umat-umat terdahulu adalah umat-umat yang dari sisi penciptaan kekuatan itu lebih kuat daripada umat-umat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Ini kata Nabi Musa AS. Maka kata Nabi Musa menasihati kepada Nabi SAW, idhab ila rabbika was'alhu an yukhaffifa an ummatik. Kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW, pergilah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keringanan kepada umatmu. Naam. Fadhahaba ila Allah, maka Nabi SAW kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala yataraddadu baina Musa alaihi salatu wassalam. Terus demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau kembali kepada Allah minta keringanan, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun lagi berjumpa dengan Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Musa suruh kembali lagi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian hatta ja'alaha khamsan, sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Lakinna Allah bimannihi wa karamihi. Namun walaupun salat itu yang tadinya 50 kali dalam sehari semalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan menjadi 5 kali dalam sehari semalam, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, hiya khamsun bil fi'l. 5 waktu tersebut adalah 5 waktu dikerjakan dengan anggota tubuh kita. Wa khamsuna fil mizan. Namun dari sisi timbangan amalan tersebut, amalan salat itu setara dengan kita mengerjakan salat 50 kali. Ya. Nikmat fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di mana ya, cukup dengan mereka mengerjakan salat 5 kali dalam sehari semalam, ini setara dengan mereka mengerjakan salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Dan ini merupakan keringanan, kemurahan, fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Baik. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Law anna ahadan minan nasi hasala lahu muqabalatun bainahu wa bainal malik 5 marrat bil yaumi la'udda dhalika min manaqibihi wa la faraha bidzalika wa qala kullu yaumin ujalisul malik 5 marrat." Kata Syekh Ibnu Utsaimin taala, kalau seandainya salah seorang di antara umat manusia ya, tatkala dia berjumpa dengan seorang penguasa, berjumpa dengan seorang raja, nah, duduk bermajlis bersama seorang raja sebanyak 5 kali dalam satu hari, yang mana orang tersebut dia menganggap itu merupakan suatu kemuliaan bagi dirinya, sesuatu yang dia berbangga dengannya, di mana dia setiap harinya duduk bersama seorang penguasa sebanyak 5 kali. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin ta'ala, fa anta tunaji malikal muluk. Adapun engkau tatkala mengerjakan ibadah salat, engkau sedang bermunajat kepada rajanya, para raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fil yaumi 5 marrat, dalam sehari semalam itu sebanyak 5 kali. Ya? Kita tatkala berjumpa dengan presiden contohnya, jangankan 5 kali, sekali saja kita berjumpa dengan presiden, senangnya masya Allah. Nah, sedangkan seorang muslim dalam mengerjakan salat sehari semalam 5 waktu, maka dalam 5 waktu tersebut dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajanya, para raja. Maka apakah tidak kita merasa bangga dengan hal yang demikian ini, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di mana pada salat yang kita lakukan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala selaku penguasa alam semesta yang menciptakan makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ibadah salat ini merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menyepelekan ibadah salat tersebut, di mana ibadah salat ini merupakan ibadah yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat besar dalam ibadah tersebut. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita semuanya dan kaum muslimin dari perkara-perkara yang bisa menyesatkan diri kita dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.